DJ is Ham, present his Zakahama Bedu Mix, and of course... What? Ladies and gentlemen, welcome to my world by DJ is Ham. All the funky music. Ladies and gentlemen, MDS of Manal DJ, present the funky and of course... DJ is Ham, world production. Put your fucking hands up! Jangan terangkan, jangan sampai jagat, dipersilakan kita jaga-jaga dia tentunya. Berusaha memakai alta, mencoba menghilangkan lelah. Ayo jangan tulis. Aku mohon kepada Bye. Para cada peito voa,

turun yang sudah dibawa.